yaitu bersandar kepada Al-Quran sebagai dalil, kemudian juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sebagai dalil, dan Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para sahabat, sehingga kita sholat dan puasa, zakat, haji, atau ibadah apapun. Begitu juga dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, adab, tingkah laku, senantiasa bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Itu maksud dari bab ini, yaitu apakah para sahabat memiliki metode ilmiah sehingga kita bersandar kepada pemahaman mereka, atau lebih tepatnya apa sih dalil yang dimiliki atau yang ada sehingga kita memakai pemahamannya para sahabat, apa dalilnya. Nah, penulis kemudian pada pertemuan sebelumnya menyebutkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dari sahabat Nabi Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah dan tunduk patuh kepadanya. Wa in 'abdan habasyiyan, yang artinya meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jauh dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak perselisihan. Kalau sudah terjadi perselisihan bagaimana? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah khalifah Rashid yang diberi petunjuk setelahku. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah khalifah. Sunnah khalifah Rashidah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Di sini berarti menunjukkan dalil bahwa di samping kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita memahami sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat. Itu dalilnya. Dan itu maksud dari bab ini. Apakah para sahabat memiliki manhaj ilmi? Apakah para sahabat memiliki metode ilmiah sehingga kita mengikutinya? Ya, sehingga kita mengikutinya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis menyebutkan pada pertemuan sebelumnya wabil jumlah fa inna sunnatal khulafa'ir rasyidin hiya fahmus sahabah. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan mengikuti sunnah para khalifah Rashidah adalah pemahaman para sahabat. Jadi yang kita ikuti adalah pemahamannya. Ini dalil yang menunjukkan bagi kita, kalau ditanya kenapa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dalilnya ini. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya saat terjadi perselisihan. Dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khalifah Rashidah. Sunnah-sunnah para khalifah. Dan yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah para khalifah adalah berpegang teguh dengan pemahaman para khulafaur rasyidin. Pemahaman. Penulis mengatakan di sini, fa inna sunnata khulafa'ir rasyidin hiya fahmu sahabati radhiyallahu anhu. Sunnah para khalifah rasyidah adalah pemahaman para sahabat terhadap agama ini. Li'annahum kanu 'ala ma kana 'alaihi nabiyyuhum fahman wa tatbiqan. Karena mereka, para sahabat, berada pada ajaran yang dibawa oleh nabinya. Berada pada ajaran yang dibawa oleh nabinya. Baik dari segi pemahaman maupun pengamalan. Ya. Jadi kenapa kita menjadikan para sahabat, pemahaman para sahabat sebagai pemahaman paling utama untuk diikuti. Jadi kan ini ada dua. Ini Al-Quran, ini hadis. Al-Quran hadis ini sebagai sumber hukum, dasar hukum seorang muslim beramal, beragama. Al-Quran hadis ini dipahami oleh para sahabat. Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat? Karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Mereka yang mengamalkan sebaik-baiknya tentang Al-Quran dan hadis. Buktinya apa? Buktinya hadis yang barusan saya sebutkan tadi. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ada video saya lihat dari seorang ustadz terkenal di Indonesia ini. Tapi tidak dikenal dengan manhaj salaf. Beliau mengatakan bahwa kalau ada orang mengatakan saya akan beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian beliau berkata, maka kita katakan boleh Anda beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi amalan Anda tidak akan bisa keluar dari empat mazhab ini. Artinya seseorang harus bermazhab. Maka jawaban paling mudah, sebelum Imam Abu Hanifah, imam yang paling tua dari empat mazhab ini, lalu dia ikut mana? Imam Abu Hanifah, ulama Islam abad kedua Hijriah. Bahkan bisa dikatakan sebagai tabi'ul atba'. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ul atba'. Golongan yang keempat. Generasi yang keempat. Abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Awal-awal abad ketiga Hijriah. Lalu sebelum Imam Abu Hanifah yang hidup, seperti Abu Bakar, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini mazhabnya siapa? Ini pengkelabuan terhadap umat. Paham maksud saya? Ya? Jadi kalau seandainya ingin memahami Al-Quran dan Sunnah harus melalui mazhab. Maka di atas mazhab siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, maka ini tidak benar perkataan seperti ini. Jadi kembali kita ke permasalahannya. Ketika kita ingin beragama, beragama itu kan poinnya empat. Ibadah, akidah, akidah, ibadah, muamalah, adab dan tingkah laku. Ketika kita ingin beragama, maka kita harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma Al-Quran dan Sunnah ini dipahami oleh para sahabat. Kenapa memakai pemahaman para sahabat? Karena tadi. Mereka, kata penulis, mereka orang yang berada pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik dari segi pemahaman, pemahamannya paling benar. Karena langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Dan juga pengamalannya paling benar. Paling baik dan benar dua-duanya. Karena langsung diajari oleh Rasulullah, kalau salah langsung diberitahukan dari 7 petala langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu yang dibicarakan dalam bab ini. Apa dalil bahwa Anda mengikuti para sahabat yang disebut dengan dakwah salaf atau manhaj salaf beragama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat? Apa dalilnya? Itu tadi dalilnya yang pertama. Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya saat terjadi perselisihan. Ikuti sunnahnya dan ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Sunnah para khulafa'ur rasyidin maksudnya tidak mungkin Abu Bakar bikin agama sendiri. Umar bikin agama sendiri, Uthman bikin agama sendiri, Ali bin Abi Thalib bikin agama sendiri, tidak mungkin. Tetapi maksudnya adalah pemahaman dari para khulafa'ur rasyidin tersebut terhadap Al-Quran dan hadis. Baik. Sekarang dalil yang kedua. Ya, penulis mengatakan, وَهَذَا مَا يُوَضِّحُهُ. Hal ini dijelaskan oleh dalil berikut, dalil yang kedua. Hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila mithlan bimithlin hadwan na'li bin na'l hatta law anna fihim ma nakaha ummatun ala niyya ma nakaha ummuhu ala niyatan kana fi ummati man yaf'alu mithlahu Inna bani Israila tafarraqu ala 71 millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahida faqila lahu mal wahida qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ini dalil yang lain kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat. Kita baca hadisnya, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang artinya, akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel akan diikuti oleh umatku. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel akan diikuti oleh umatku. Sama persis. Tidak ada berbeda sampai seandainya ada pada mereka orang yang menikahi ibunya terang-terangan, maka akan ada pada umatku orang yang melakukan seperti itu. Artinya nikahi ibu haram, dosa besar. Tidak ada manfaatnya. Tetapi kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita percayai. Apa itu? Yaitu umatnya akan mengikuti kebiasaan Bani Israel. Dan itu sudah nampak jelas di tengah kaum muslimin. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya. Ya, bagi siapa Anda yang mungkin di media sosial banyak kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, enggak ada manfaatnya, diikuti oleh satu dunia. Banyak challenge-challenge, tantangan-tantangan yang tidak ada manfaatnya, diikuti oleh satu dunia. Aneh. Contoh mandi dengan es, enggak ada manfaat, ngapain? Contoh joget-joget di samping mobil. Enggak ada manfaat. Diikuti. Bahkan sangat parah yang mustahil, jarang terjadi di tengah manusia. Seorang menikahi ibunya. Maka niscaya kalau itu ada, akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ini namanya disebut oleh para ulama, khabarun fi mahalli dzam. Kabar dalam bentuk ancaman. Kabar yang pasti terjadi dan tidak boleh dilakukan. Kabar dalam bentuk ancaman. Kabar yang pasti terjadi dan dia tercela. dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Ah, salah satunya adalah sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 71 golongan. Bani Israel terpecah belah. Umat Nabi Muhammad SAW juga akan terpecah belah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu pasti akan mengikuti apapun. Ini kabar dalam bentuk pencelaan dan ancaman dari Allah SWT, dari Rasulullah SAW. Pasti terjadi itu. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mereka lakukan. Sebagian kaum muslimin melakukannya. Maka hati-hati ini. Ini termasuk daripada dosa besar. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan pada hadis yang berbunyi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Aqallu ahwalihi annaha kabirah illam takun mukaffirah." Yang artinya pemahaman yang paling rendah terhadap hadis tersebut adalah bahwa mengikuti kebiasaan orang kafir dosa besar berdasarkan hadis tadi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fahuwa minhum," dia bagian dari mereka. Pemahaman paling rendahnya, minimalnya, hukum orang yang mengikuti orang kafir dosa besar. Kalau tidak ingin dikatakan kafir. Kalau tidak ingin dikatakan kafir. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Maka akan terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mengikuti kebiasaan orang kafir. Ahlul kitab, Bani Israel, dari Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian salah satunya adalah terpecah belah. Yahudi terpecah belah menjadi 71, Nasrani 72. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 73. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar. Yang artinya seluruhnya semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan seluruhnya, semuanya di neraka, itu ancaman. Ancaman dari Rasulullah SAW. Bahwa dari 73, 71, 72, 71 dimiliki Yahudi, 72 dimiliki Nasrani, 73 dimiliki oleh umat Islam, seluruhnya di neraka, ancaman. Diancam neraka. Ya. Illa wahidah, kecuali satu. Yang selamat, makanya disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, maksudnya selamat dari api neraka, satu-satunya itu. Siapa mereka? Al-wahidah. Mereka adalah ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, seorang yang berada pada apa yang aku dan sahabatku berada padanya sekarang. Seorang yang berada pada apa yang aku dan para sahabatnya, sahabatku berada padanya sekarang. Intinya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Lihat kata-kata para sahabatnya. Inilah golongan yang selamat. Ingat, sekarang kita menjelaskan hadis, bukan mengklaim diri. Ya, sebagian orang salah faham. Dikira kita menganggap kita yang paling benar, paling suci. Enggak, kita sekarang menjelaskan hadis dan berusaha mengamalkan ini. Menjelaskan hadis kepada umat Islam, berusaha mengamalkan ini. Ayo ikutilah Nabi dan para sahabatnya, karena merekalah orang yang selamat satu-satunya. Ya, ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Yang selamat satu-satunya dari neraka. Kemudian polis mengatakan, "Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ta'ifatal mansurata man ittasafa bi awsafihi sallallahu alaihi wasallam wa awsafi ashhabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa ta'ifah mansurah, yaitu golongan yang diberikan kemenangan, adalah orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat beliau dan sebagaimana sifat-sifat para sahabat Nabi. Inilah dalil yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mereka yang selamat dari api neraka, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, mereka lah yang selamat dari api neraka. Dari seluruh manusia yang tidak selamat, yang selamat cuma satu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini dalil, dalil kita mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil kita beragama, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku mengikuti para sahabat. Ya, dalil ini. Ini dalilnya. Karena mereka yang selamat, siapa mereka yang selamat? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Wa hasilul amri, dan kesimpulannya, anna ashabahu kanu muqtadina bihi muhtadina bihadih. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mengikuti dan jejak dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini sebabnya. Kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena mereka sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti para sahabat. Makanya ada perkataan menarik dari, kalau tidak salah, Hudzaifah atau Abu Dzar, sahabat Nabi. Hudzaifah mengatakan, kullu ibadah lam yata'abbadaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha. Fa innal awwala la yadh' maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama, generasi para sahabat tidak pernah meninggalkan tersisa apapun untuk generasi terakhir. Artinya apa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat-sangat menyampaikan agama ini dengan sempurna. Tidak ada yang tersisa. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis, bahwa para sahabat sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahamannya benar terhadap agama ini. Makanya saya heran kalau seandainya ada orang mengatakan, oh saya gak mau masuk salafi, atau saya pensiun salafi. Heran, ini otak ente di mana? Karena ente gak bisa beribadah kecuali dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun sebagian orang salaf yang menyimpang, sebagian yang mengaku salafi menyimpang, melakukan maksiat, maka itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhu. Paham ini, para ikhwan? Dan ini yang menunjukkan bahwasanya para salafiyah, pemahaman para salaf itu bukan organisasi, bukan kelompok, bukan yayasan diketuai oleh satu orang yayasan. Enggak. Tetapi dia pemahaman, memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat, pemahaman yang paling terbaik. Kemudian penulis mengatakan, faqad jaa madhuhum fi kitabillahil majid wa athna alaihim matbu'uhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi kana hadiyuhul Qur'an was sunnah. Sesungguhnya pujian Allah terhadap mereka ada di dalam Al-Qur'an yang mulia. Allah memuji para sahabat banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Dan orang-orang yang generasi pertama dari masuk, yang masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridha atas mereka dan mereka rela terhadap Allah. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Pujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahul husna. Setiap dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dijanjikan Allah al-husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 95. Semua dari para sahabat dijanjikan surga, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pujian terhadap para sahabat, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas padanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka ancamannya apa? Siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, ancamannya kami akan biarkan dia sesat dengan kesesatannya. Dan kami akan berpaling darinya. Dan kami akan bakar ia dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam tempat kembali yang paling buruk. Pemahaman baliknya yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, merekalah orang-orang yang selamat. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pujian dari Allah. Pujian dari Rasulullah SAW bagaimana? Banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Zaman paling terbaik keemasan. Ya. Kemudian, ahibati ahibidhukumullah. Begitu juga mereka telah dipuji oleh orang yang diikuti mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW pun memuji mereka, ya, memuji mereka. Yang petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassahabatu kanu awlan nasi bidhalik. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling pantas menjadi pengikut Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakullun, fakullu man iqtada bihim fahuwa min al-ta'ifah najiyah dakhilah lil jannah bifadlillahi wa rahmatih. Kemudian setiap orang yang mengikuti mereka termasuk orang-orang yang selamat, yang masuk ke dalam surga dengan karunia Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis tadi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat dari 73 tersebut hanya yang mengikuti aku, Rasulullah SAW, dan para sahabatku. Ini menunjukkan dalil ilmiah. Kenapa kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Bahkan saya katakan, sering saya katakan di majelis-majelis bahwasanya mengikuti dakwah salaf hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena dia tidak akan bisa beragama dengan baik dan benar kecuali dengan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa bidzalika yajtami'u hadits al-irbad ibni sariyah wa abdullah ibni amr ibni as radhiyallahu anhum ala taqriri manhaj as-sahabah fil istidlal wal istinbat. Wajhu dzalik, nah ini penting sekarang. Dengan demikian maka bersatulah hadits irbad ibni sariyah yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Hendaknya kalian mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, dengan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang sekarang kita bahas. Yang selamat hanyalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berkumpullah dua hadis ini untuk mengukuhkan manhaj sahabat dalam beristidlal dan dalam beristimbal. Artinya, dua hadis ini sebagai patokan kita kenapa kita memakai pemahaman para sahabat dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat dalam berdalil? Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat dalam mengambil intisari hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dua hadis tersebut dalilnya. Tentu harus hafal itu dua hadis. Hadis yang pertama hadis Irbad ibn Sariyah yang Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidah sepeninggalku. Dalil yang kedua hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang berbunyi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu seluruhnya di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dua hadis ini digabung. Inilah yang menguatkan kita kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Paham ini para ikhwah? Baik. Sekarang penulis mengatakan, penjelasannya ialah, ya, dengan demikian maka bersatulah hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu dengan hadis Abdullah bin Amr untuk mengukuhkan manhaj sahabat dalam beristidlal dan dalam beristimbal. Jadi karena ada sebagian orang meragukan, kenapa sih harus ikut para sahabat? Enggak ikut para imam aja? Jawabannya mudah sebenarnya. Para imam itu ikut para sahabat. Imam yang empat itu, jadi mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya kita kembali ke mereka. Sebagaimana mereka pun kembali ke mereka. Para imam kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, bersatulah hadis Irbad bin Sariyah dan hadis Amr bin As radhiyallahu anhuma untuk mengukuhkan manhaj sahabat dalam beristidlal, dalam beristim. Istidlal artinya dalam berdalil. Istimbat artinya dalam mengambil intisari. Nah, penjelasannya demikian. Sekarang kita baca penjelasannya. Kok bisa penjelasannya? Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, anna man ta'ammala al-haditsain wajadahuma yatahaddatsan an qadhiyatin wahidah wa anna makhrajahuma sawa wa huwa tariqun najah wa tariqul hayah. Barang siapa yang merenungkan kedua hadis tersebut, yang pertama hadisnya bagaimana bunyinya? Siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hadis yang kedua bagaimana? Bahwa umat Islam akan menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka. Ya, seluruhnya di dalam neraka. Kecuali satu. Yang satu itu adalah siapa? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Sengaja saya ulang-ulang agar antum hafal. Karena kita ini belajar agama agar kita benar-benar mengilmuinya. Bukan hanya sekedar pengetahuan hadir di habis subuh gitu selesai. Enggak. Agar benar-benar kita memahaminya. Baik. Kemudian, nah, penulis kemudian menjelaskan. Barang siapa yang menerungkan kedua hadis tersebut, niscaya mendapatkan bahwa keduanya sama-sama menjelaskan satu masalah. Dari dua hadis tadi sama-sama menjelaskan satu masalah. Wa anna makhrajahuma sawa. Dan bahwasanya sama-sama menjelaskan satu masalah. Solusi yang diberikan keduanya pun sama. Wa huwa tariqun najah, yaitu jalan keselamatan. Wa tariqul hayah, dan kekuatan hidup. Indama tasirul ummatu taraiqa qidada, manakala umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok, fal fahmul haqqu huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim. Jadi paham yang benar saat umat terpecah belah, terselisih-selisih, banyak sekali perselisihan. Bingung kita milih mana yang benar, mana yang salah. Maka pemahaman yang benar adalah apa yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian penulis mengatakan, wahakal bayan. Di bawah ini adalah penjelasannya. Satu, alam tara anna hadits al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yusarrih anna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun. Tidakkah engkau melihat bahwa hadis Ibn Irbad bin Sariyah menegaskan, barang siapa yang masih hidup dari kalian maka akan melihat perselisihan banyak. Ini kabar juga, kabar yang berbentuk celaan. Perselisihan banyak di tengah kaum muslimin. Ya, ada yang pemahaman begini dan pemahaman begini. Saya kemarin kemana itu? Ada pokoknya saya keluar kota, kemudian ada ketemu orang pernah beribadah di dalam kelambu sepekan gitu, 10 hari dalam kelambu. Kelambunya halus itu. Guring seitu-itunya. Ya. Di dalamnya dia, kalau bahasanya mereka tawajuh, mewajahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya heran adalah cara beribadahnya hampir sama yang pernah saya lakukan dulu. Yaitu ketika berzikir, dia harus memikirkan gurunya. Kemudian gurunya ini nanti menyampaikan dia kepada Rasulullah. Jadi yang beribadah sekarang ini adalah Rasulullah SAW. Cara-cara beribadah yang belum pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Meskipun memakai istilah-istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masih hidup dari kalam akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Baik tata cara ibadah, akidah-akidah aneh-aneh. Ya. Kemudian juga muamalah, tingkah laku, perselisihan yang sangat banyak. Hati-hatilah. Jangan sekali-kali mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, karena hal itu adalah kesesatan. Fa nabba'ani bi'ilmin akhal Islam. Fa nabbi'ni bi'ilmin akhal Islam. Alaysa al-ikhtilafu al-kathiru al-waridu fi hadith al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu wa ta'addud al-firq hatta balagat bid'an wa sab'ina firqa kulluha ala sabili dalalah wa tariqi bid'ah illa wahidatan ala al-mahajjatil bidha allati la yazighu anha illa halik wa la yatanakkabuha illa dhal wa tilka al-mahajjah wadihah al-ma'alim wal-hujjah wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma'ana illa yawma wa ashabi. Maka beritahukanlah dengan ilmu kepada saya, wahai saudaraku se-Islam. Bukankah banyaknya perselisihan yang dimaksud dalam hadis Irbad bin Sariyah adalah munculnya banyak firqah, kelompok, hingga jumlahnya mencapai 70 sekian kelompok yang semuanya berada pada jalan sesat dan bid'ah. Betulkah begitu? Betul. Ya. Kecuali satu yang berada dalam hujjah, dalam dalil yang terang benderang, tidak akan menyeleweng dan berpaling darinya kecuali orang-orang yang binasa dan sesat. Hujjah itu sangat terang memberikan petunjuk, dan hujjah itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang selamat apa yang aku dan sahabatku berada padanya. Siapa yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya? Ya, itu dalil. Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat? Agar tidak sesat, agar tidak masuk ke dalam neraka. Mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Alladzi ya'ni qaulahul akhar, qauluhul akhar, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Yang dimaksud dengan sabda beliau di atas adalah apa yang beliau sabdakan pada riwayat lain, yaitu maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini sama. Sama ini. Ini dalil juga yang membuat kita semakin yakin untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan yang selamat siapa mereka? Yang selamat dari 73 siapa mereka? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ketika terjadi perselisihan, maka kita disuruh mengikuti Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu para sahabat. Mereka adalah representasi dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini dalil. Ya. Sekali lagi ini dalil. Jadi tadi Ustaz muter-muter aja ngomong, itu memang itu yang ingin beliau sampaikan. Bahwa kita beragama memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Apa dalilnya? Apa dalil ilmiahnya? Ini. Yang selamat dari 73 golongan seluruhnya neraka adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Apa dalilnya? Yaitu ketika terjadi perselisihan, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, Lianna ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sunnatul mutahharah. Wa ma kana alaihi ashabuhu huwa sunnatuhu allati hiya sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin wal ulama'il 'amilin alladziina tabi'uuhum bi ihsan ila yaumiddin. Sebab orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya adalah sunnah beliau yang suci. Artinya yang mengikuti Nabi berarti berada di dalam sunnah Rasul yang suci. Begitu pula apa yang para sahabat beliau berada padanya adalah sunnah beliau yang menjadi sunnah para khulafaur rasyidin, para pemberi petunjuk dan sunnah para ulama yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Rasul khulafaur rasyidin adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat mengikuti pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dia muter-muter aja. Ini dalil yang menenangkan hati. Kenapa saya harus berpindah dari ajaran tasawuf kepada ajaran salafiyah? Karena saya melihat bahwa pemahaman para sahabat yang lebih didahulukan dibandingkan orang-orang setelah para sahabat yang berguru langsung kepada Rasulullah, menerapkan langsung Islam dengan baik dan benar, dibandingkan orang-orang yang jauh dari para sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Rasul secara kasat nyata, adapun kalau dalam mimpi ataupun dalam hayalan katanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, padahal dia hidupnya 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, itu urusan dia. Tapi kita yang benar-benar yakin nih, para sahabat hidup bersama Rasulullah SAW, mengamalkan Islam bersama Rasulullah SAW. Kalau ada salah, langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Langsung dibenarkan oleh Allah dari 7 petala langit. Ini dalil ilmiah. Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi yang selamat hanya yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya di sini adalah para khulafaur rasyidin. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Yang mana sahabat dan khulafaur rasyidin ini adalah satu kesatuan yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Belum ada zaman manapun yang mengamalkan Islam kalau salah dibenarkan oleh Allah kecuali zamannya para sahabat. Saya lagi, belum ada zaman manapun, era apapun yang kalau dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kemudian keliru dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali zamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang membuat kita kembali memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kemudian mengatakan, walaysat bid'an fi hadha at-tawjih wal istidlal faqad sabaqani a'immatun asharu ila dhalika lakinnaha wamdatun istaw'abtuha wa sharahtuha wa da'amtuha bil adillah litastabina sabilal mu'minin. Saya bukanlah orang yang pertama yang memberikan keterangan dan pembuktian ini. Maksudnya pemahaman seperti yang saya kemukakan tadi, bukan orang pertama saya memahaminya seperti itu. Karena para imam terdahulu telah mendahului saya. Mereka telah mengisyaratkan hal itu, akan tetapi hanya secara cepat. Lalu saya jabarkan, saya terangkan, saya buktikan berdasarkan dalil-dalil supaya jalan kaum mukminin semakin jelas. Faha huwa al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullah yarwi haditha al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu tahta bab dzikru wasfil firqah an-najiyah min bainil firq allati taftariqu 'alayha ummatul mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma yaqulu ba'dah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'alaykum bi sunnati 'inda dhikri al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummati bayanun wadih anna man wadaba 'ala sunan qala biha wa lam yu'arrij 'alayha 'ala ghayriha min al-ara' min al-firqati an-najiyah fil qiyamah ja'alana Allahu minhum biminnihi. Lihatlah misal. Ini ulama yang memahami pemahaman seperti yang saya ucapkan tadi, kata penulis. Lihatlah misalnya Al-Hafidz Ibnu Hibban yang mempunyai kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan hadis Irbad Ibn Sariyah yang tadi. Hadis Irbat ibn Sariyah yang apa tadi? Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyid. Itu namanya hadis Irbat ibn Sariyah. Beliau meriwayatkan hadis Irbat ibn Sariyah di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibn Hibban, dalam bab zikru wasfil firqatin najah, penyebutan sifat kelompok yang selamat di antara kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Di antara kelompok-kelompok yang sesat. Yang mana umat Nabi Muhammad SAW terpecah belah di atasnya. Kemudian Imam Ibn Hibban mengatakan, kemudian Ibn Hibban rahimahullah berkata, sesungguhnya dalam sabda Rasulullah SAW, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Ketika menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, terdapat penjelasan yang nyata bahwa setiap orang yang selalu meniti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, selalu berkata berdasarkan sunnah-sunnah itu, dan tidak berpaling kepada pemikiran-pemikiran lain yang selain sunnah, maka ia termasuk firqah najiyah, kelompok yang selamat. Semoga Allah dengan segala karunia-Nya menjadikan kita termasuk orang dalam kelompok tersebut. Ini menunjukkan para ikhwah, pemahaman seperti tadi bahwa kelompok yang selamat adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, mengikuti Khulafaur Rasyidin, ya. Maka ini pemahaman ulama. Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala memahaminya seperti itu. Ya, pemahamannya ulama. Kemudian penulis mengatakan, min hadhihi nuqul an ha'ula'il a'immah al-fuhul yatamakhadul hadithu an ma'na sawabin wa ra'yun labibin. Wahuwa innal makhraj min mudillatil hawa wasabilan najati min mu'udhulati syubuhat wa syahawat allati tajtalu man ittaba'anil mahajjatil bayda ma kan alaihi sahabatu radhiyallahu anhum min fahmin lisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum akhadhu minha bihadhin wafir wajazu qasabatis sibaq wastawlu alal amad fala matma'a li ahadin minal ummah ba'dahum fil lihaqi bihim فإنهم على هدى وقفوا وبعلم قد خفوا وببصر ثاقب النظر والسعيد من اتبع صراطهم السوي والشقي من زاغ ذات اليمين وذات الشمال وسلك سبل الغي التائه الحارر في الميدان الهالك والضلال يظن سراب الأهواء ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الشيطان عنده فاستحوذ عليه ونعوذ بالله من الخذلان. Sekarang penulis kita, Syekh Abu Usamah Sa'id bin Id Al-Hilali mengatakan, berdasarkan riwayat-riwayat para imam besar ini, maka jelaslah makna yang benar dan pendapat yang tepat tentang hadis ini. Bahwa jalan keluar dari hawa nafsu yang menyesatkan, dari jalan keselamatan, dan jalan keselamatan dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya, zaman sekarang tersebar, syubhat, syahwat. Dengan mudahnya. Syubhat tersebar. Orang bikin-bikin syubhat. Menghina Rasulullah SAW. Merendahkan Al-Quran. Dengan syubhat. Sehingga orang tidak bisa mencela dia. Dan juga syahwat perempuan. Syahwat harta, syahwat tahta. Begitu mudahnya. Jalan untuk selamat dari dua itu adalah mengikuti apa yang ditempuh oleh para sahabatnya dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah mengambilnya secara sempurna. Para sahabat mengambilnya secara sempurna. Telah berlomba-lomba mendapatkannya dan telah melaksanakan sepanjang usia mereka. Maka tidak ada kesempatan bagi seorang pun dari umat ini yang dapat menandingi mereka. Enggak ada yang menandingi para sahabat. Hidup bersama Nabi, mengamalkan Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah dibenarkan. Tidak ada yang menandingi para sahabat. Sesungguhnya mereka telah berdiri tegak dalam petunjuk. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tajtabi ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berpecah belah dalam kesesatan. Umatku di sini siapa maksudnya? Para sahabat. Enggak akan berpecah belah dalam kesesatan. Telah sempurna dalam ilmu, dan kita memandang, maka mereka memandang dengan pandangan yang cemerlang. Karenanya orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti jalan lurus mereka. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, serta menempuh ke jalan kesesatan. Jatuh lunglai di medan kebinasaan dan kesesatan. Orang sengsara ini menyangka bahwa fata morgana, hawa nafsu ini merupakan air. Namun ketika ia didatangi, ternyata ia tidak dapat mendapatkan apapun. Begitulah syahwat. Seakan-akan jauh di sana ada air. Ternyata ketika datangi, enggak ada. Begitulah syahwat. Seakan-akan indah, tapi ternyata menyesatkan. Begitulah syahwat. Orang sengsara ini menyangka bahwa fata morgana, hawa nafsu ini merupakan air. Namun ketika ia didatangi, ternyata ia tidak mendapatkan apapun. Ia hanya mendapatkan syaitan di sana. Maka ia pun dikuasainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kehinaan. Nah, ini para ikhwah. Itu penjelasan dari Syekh tentang bagaimana seseorang kemudian berdalil bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada yang ingin bertanya? Jadi inti dari apa yang kita pelajari satu jam tadi, dari jam 6.30 sampai jadi jam 5.30 sampai 6.30 tadi, intinya adalah kita ingin menyebutkan dalil. Menenangkan hati kita dengan dalil. Apa sih dalilnya? Kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dengan segala macam penjelasan tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kalau antum baca buku Mulia dengan Manhaj Salaf, itu dia teratur rapi, sistematis. Kenapa mengikuti para sahabat? Dalilnya A, B, C, dari Al-Quran, dari hadis Rasul. Sehingga mudah dipahami. Tinggal yang menjelaskan, dia bisa menjelaskan dengan baik dan benar atau tidak. Tapi kalau model-model seperti ini, ya, maka ini dia memakai model penjelasan yang banyak. Gitu. Sehingga penjelasan tersebut benar-benar matang. Tetapi kadang-kadang dari satu sisi tidak sistematis. Ya, padahal tujuannya sama, yaitu ingin mengajak kaum muslimin agar mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saya pribadi tidak begitu tertarik dengan model-model penulisan seperti ini. Saya sukanya yang sistematis. A, kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Dalilnya dari Al-Quran, 1, 2, 3. Dalilnya dari hadis Rasul, 1, 2, 3. Maka antum bagus sekali belajar sama Ustaz Khairullah Hafizahullah Ta'ala Abu Kanzu Mulia dengan Manhaj Salaf. Karena itu sistematis. Karena Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Ustaz Yazid Hafizahullah, beliau terkenal dengan sistematisnya. Dalil penyebutan hukum, kemudian dalil. Penyebutan hukum, dalil. Sehingga seseorang tenang. Kalau buku seperti ini bagus dia. Cuma untuk orang-orang yang sudah belajar lama. Adapun yang baru, ustadznya harus menerangkannya berkali-kali. Lihat, antum tadi anda terangkan kan berkali-kali. Sehingga paham maksudnya apa yang disebutkan oleh penulis. Ya. Akan tetapi, ya begitulah. Kita belajar ilmu agama harus sabar. Ya, harus sabar. Dan ini sedikit lagi sepertinya. Nanti kita akan bahas bab yang lain yang berkaitan dengan mengapa harus manhaj salaf. Kenapa hanya pemahaman para sahabat yang kita bahas. Nah, intinya sama, kembali ke permasalahan tadi. Ya, sama kembali ke permasalahan. Karena begini, karena orang-orang yang kuliahan, yang suka, yang ketika kuliah dia nulis skripsi, kemudian nulis tesis, nulis disertasi, Itu yang kuliahan sukanya yang sistematis, karena dia teratur. Adapun yang tidak kuliahan tapi belajar ilmu agama, kita tidak meremehkannya. Dia kuat mumpuni ilmunya, bahkan menukilkan perkataan-perkataan para ulama, tapi untuk sistematis masih kurang. Paham ya maksud saya? Nah, ini dia. Semoga bisa dimaklumi. Nanti insya Allah kita lanjutkan bab ini, masih ada tersisa beberapa poin lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga suka kitab yang tidak terlalu banyak perkataan manusia biasa gitu. Seperti kitab hadis. Hadis itu kan cuma hadis Rasul. Kitab tauhid, nah itu saya suka. Kenapa? Karena bab, ayat Quran, hadis Rasul. Ceramah juga gitu. Saya sering nonton para ustadz. Ceramah yang saya suka adalah ceramah yang ngomongnya sedikit tapi dalilnya banyak. Kadang-kadang ngomong setengah jam gak ada dalil. Ini ngapa dia ngomongin? Ya. Jawab pertanyaan juga gitu. Antum lihat orang-orang yang jawab pertanyaan. Ketika dia jawab pertanyaan, maka jawabannya adalah misalkan, apa hukumnya seorang wanita keluar rumah setelah ditalak satu oleh suaminya dan talaknya talak rujuk dalam masa iddah. Hukumnya adalah haram. Dalilnya 1, 2, 3. Nah, itu baru sip. Adapun jawaban kesana kemari, bingung kadang-kadang. Ya. Saya pribadi tidak terlalu suka. Ceramah terlalu banyak, apanya gitu. Retorikanya, akhirnya dalilnya kurang. Padahal yang sepengalaman yang masuk ke dalam hati itu dalil, karena itu wahyu, berkah dia. Ya, perkataan Allah, firman Allah, hadis Nabi itu wahyu. Dia berkah masuk ke dalam relung-relung hati. Adapun perkataan manusia biasa, ya maka jangan terlalu banyak ketika berceramah. Kira-kira yang bisa sampaikan, wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.